Masih. Artinya tinggal setengah bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu ada baiknya pada siang ini kita menyegarkan kembali beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan ibadah saum Ramadan. Sudah sama-sama kita maklum, Allah telah memilih bulan Ramadan itu sebagai bulan yang istimewa, bulan yang bulan suci, bulan yang mulia. Nabi sering menyebutnya dengan Sayyidus Syuhur, raku dari segala bulan. Apabila di akhir bulan Syaban, Nabi sering mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan pesan, telah datang kepada kalian tamu yang agung, sampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban, bergembiralah kalian karena kalian akan bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh berkah. Ramadan memang merupakan bulan yang istimewa. Pertama, pada bulan Ramadan, umat Islam wajib melaksanakan ibadah saum selama satu bulan penuh. Dan kita semua tahu tidak ada bulan lain yang satu bulan penuh di kita diperintahkan ibadah saum, hanya bulan Ramadan saja. Makanya bulan Ramadan sering disebut dengan Syahrus Siyam, bulan puasa. Pada bulan Ramadan, kitab suci kita Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Para ulama biasanya menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran ialah seluruh konsep Quran itu katanya turun ke langit dunia adalah pada bulan Ramadan ketika Lailatul Qadar. Dan wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 turun kepada Nabi juga pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Makanya bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim. Selain juga disebut Syahrul Tilawah, bulan bacaan Al-Quranul Karim. Pada bulan Ramadan, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara resmi diangkat, dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi rasul pada waktu beliau berusia menjelang 41 tahun. Ada beberapa komentar dari para ahli tafsir. Menurut beliau-beliau, bukan hanya Quran yang turun pada bulan Ramadan, tapi kitab-kitab suci Allah sebelum Al-Quran juga diturunkan kepada para nabi itu pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Begitu juga beliau-beliau menyatakan, bukan hanya Nabi Muhammad yang diangkat dan dilantik oleh Allah menjadi nabi dan rasul bulan Ramadan, tapi juga sejumlah nabi-nabi sebelum beliau diangkat, dilantik oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan pelantikan manusia-manusia pilihan menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bulan Ramadan merupakan bulan istimewa karena ditandai dengan adanya malam kepastian, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, khairum min alfi syahrin. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu Jibril dan sejumlah malaikat turun ke bumi untuk menyebarkan, menaburkan rahmat dan barakah Allah sampai terbit fajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan malam Al-Qadar itu banyak terjadi pada 10 hari terakhir. Beliau sendiri 10 hari terakhir sering melakukan gerakan i'tikaf di masjid. Dalam hadis lain beliau mengumumkan malam Al-Qadar itu banyak terjadi pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25 dan seterusnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya mengemukakan sebetulnya malam Al-Qadar itu sudah bisa diketahui, kata beliau. tergantung hari apa Ramadan itu, tanggal 1 Ramadan itu terjadi. Kalau hari Senin, dia kata, beliau katakan Lailatul Qadarnya tanggal sekian, kalau hari Selasa tanggal sekian, kalau hari Rabu tanggal sekian. Sengaja saya pakai sekian-sekian aja supaya nanti ibu-ibu dan bapak-bapak enggak memilih malam itu aja. Tapi saya sendiri lupa memang itu. Nah, itu adalah pendapat Imam Al-Ghazali, entah dari mana beliau rujukannya, tapi yang pasti malam Al-Qadar terjadi pada malam bulan Ramadan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bulan Ramadan itu ibadah kita, amal kebaikan kita mendapatkan pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebaikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Setiap ibadah sunat yang kita lakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala sama dengan ibadah wajib di bulan lain. Setiap ibadah wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah wajib yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Yang dimaksud dengan amal kebajikan tidak hanya bentuk-bentuk ibadah mahdhah ritual, tapi termasuk di dalamnya adalah segala hal yang menyangkut kebaikan, mungkin adalah mewujudkan kebersihan, menciptakan lingkungan yang baik, menanam pohon lindung, mendidik anak, belajar, mencari nafkah, kemudian pentingnya segala macam amal kebajikan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Kemudian bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Ijabah, bulan dikabulkannya doa. Jadi dalam sejumlah hadis itu diterangkan ada saat-saat di mana pintu aras itu seolah terbuka lebar-lebar dan doa hamba-hamba Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam skala seumur hidup ada saat-saat di mana doa kita dikabulkan, yaitu pada saat melaksanakan ibadah haji yang diwajibkan satu kali dalam seumur hidup. Dalam tahunan ada bulan Ramadan. Dalam bulanan tiap tanggal 13, 14, 15 yang dianjurkan saum itu. Kemudian mingguan hari Jumat. Kemudian harian 24 jam ada sulusul lain sepertiga malam. Nah, itu waktu-waktu di mana doa hamba-hamba Allah banyak didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan disebut syahrul ijabah, bulan dikabulkannya doa. Ada nama lain untuk Ramadan yang sering disebut. Disebut syahrul najah, bulan keselamatan. Jadi Allah menurunkan malaikat-malaikat untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang tertentu. Disebut syahrul sabri karena dalam bulan Ramadan syarat dengan latihan kesabaran, sabar untuk tidak makan, untuk tidak minum, sabar untuk tidak marah dan lain-lain. Disebut juga syahrul jud, bulan kedermawanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dermawan, banyak memberi, tapi pada bulan Ramadan beliau lebih banyak lagi katanya bersedekah dan berinfak. Syahrul jud, bulan kedermawanan. Disebut juga syahrul rahmah, bulan kasih sayang. Syahrul barokah, bulan syarat dengan keberkahan. Syahrul maghfirah, bulan ampunan. Malah disebut syahrullah, bulan Allah. Karena pada bulan Ramadan itu rumah Allah banyak dikunjungi, firman-firman Allah banyak dibaca, nama Allah juga banyak disebut, zikir dan lain-lain. Syahrullah, bulan Allah. Ada hal yang menarik dalam sejarah Islam. Ternyata dalam sejarah Islam, bulan Ramadan itu sering dijadikan bulan perjuangan, bulan prestasi, di mana umat Islam melakukan karya-karya besar, perbuatan-perbuatan yang bernilai strategis, dan mereka memperoleh kemenangan dan kesuksesan. Sejak di zaman Nabi tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah itu artinya Nabi dan para sahabat baru satu tahun dah berada di kota Yathrib. Masih banyak yang belum punya rumah, masih tidur di bawah pohon-pohon kurma. Tiba-tiba terjadi penyerangan. Orang-orang musyrikin menyerang umat Islam. Terjadilah yang dikenal dengan Perang Badar. Perang Badar itu perang yang tidak seimbang. Yaitu umat Islam, orang-orang musyrikin mengerahkan pasukan pilihan 1,000 orang, sedangkan Nabi hanya mampu mengadakan mobilisasi rakyat 313 orang, kurang dari sepertiga. Itu infanterinya. Nah, kavalerinya mereka menggunakan ratusan ekor kuda dan unta, sedangkan Nabi hanya menggunakan beberapa belas ekor kuda saja. Tapi luar biasa, perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan itu dimenangkan oleh umat Islam. Kita nggak bisa membayangkan kalau waktu perang Badar itu umat Islam kalah. Pasti perkembangan sejarah tidak seperti yang kita baca sekarang. Kemudian tahun 3 Hijriah mereka dendam menyerang umat Islam. Waktu itu umat Islam dalam perang Uhud mendapat musibah karena sekian ratus prajurit tertipu oleh Abdullah bin Ubay, yaitu orang munafik. Mereka tidak sampai ke daerah medan pertempuran. Pasukan rumah, pasukan panah tidak sesuai dengan pesan Nabi. Mereka turun dari bukit, sehingga bukit dikuasai oleh lawan. Nabi waktu itu patah beberapa giginya. Kemudian sahabat paman Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi Hamzah gugur sebagai syuhada di Uhud. Tapi kemudian beliau memanfaatkan Ramadan berikutnya untuk melakukan konsolidasi prajurit. Dan hasilnya tahun 5 Hijriah terjadi lagi perang Ahzab. Sama, mereka menyerang umat Islam. Kali ini yang menyerangnya semua kekuatan. Orang Nasrani, Yahudi, orang Majusi yang tidak bertuhan, musyrikin Mekah, orang-orang munafik yang sakit hati bersatu memerangi umat Islam. Makanya disebut perang Ahzab. Berbagai macam golongan, berbagai macam partai memerangi umat Islam. Nabi melakukan satu strategi yang ternyata luar biasa ampuh, yaitu membuat hendak membuat parit di sekitar Madinah sekian kilometer. Jadi sahabat dikerahkan untuk membuat lubang parit itu sehingga mereka tidak bisa melewati parit itu, dan mereka mencoba lewat semua pada jatuh ke parit itu, dan tiba-tiba datang badai salju padang pasir, mati banyak prajurit-prajurit yang mati. Itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 5 Hijriah. Kemudian proklamasi kota Mekah tahun 7 Hijriah juga terjadi pada bulan Ramadan. Sebuah kesuksesan yang luar biasa, karena ratusan orang-orang Mekah yang semula memusuhi Nabi, memerangi Nabi beberapa kali, mengusir Nabi, berbondong-bondong, bertekuk lutut menjadi orang Islam. Sehingga secara khusus diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluuna fii diinillaahi afwaajan." Kalau sudah datang pertolongan Allah, kamu lihat sendiri itu. Orang-orang berbondong-bondong serempak banyak bertekuk lutut mengikuti agamamu. Allah menyatakan, "Sucikan Allah, puji Tuhanmu dan beristighfar ampunlah kepada Allah." Jadi ketika Rasul menang itu diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid dan istighfar. Itu yang dikemas dalam zikir beliau, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim astagfirullah. Nah ini bulan Ramadan. Dalam dunia dakwah ada kejutan yang luar biasa. Tahun 10 Hijriah orang-orang Taif sekaligus 1000 orang masuk Islam. Itu pada bulan Ramadan, misi dakwah berhasil. Tahun berikutnya orang Yaman 750 orang masuk Islam pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan di mana Nabi dan para sahabat memperoleh kemenangan dan kesuksesan. Nah, kita bisa baca lagi sejarah pada tahun-tahun berikutnya. Ada detik-detik yang menentukan perjalanan sejarah umat Islam bahkan peradaban dunia. Ternyata terjadi bulan Ramadan. Umpamanya saja Abdullah bin Abbas memproklamirkan dinasti Abbasiyah dipilihnya pada bulan Ramadan. Dan dinasti Abbasiyah berhasil 500 tahun memimpin umat Islam dan dunia, melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang menjadi sumber rujukan para ilmuwan barat yang mempelajari ilmu pengetahuan pada waktu itu. Itu bulan Ramadan. Lantas Panglima Utbah bin Nafi tahun 52 Hijriah berhasil menaklukkan Afrika pada saat pasukannya sedang lapar puasa Ramadan, dan berhasil. Tariq bin Ziyad menyeberang dari Afrika Utara ke Spanyol 99 Hijriah, dipilihnya pada bulan Ramadan ketika prajuritnya sedang lapar puasa, dan berhasil. Tahun berikutnya dapat mengusir tentara Eropa juga pada bulan Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam, diraih diperolehnya pada bulan Ramadan. Nah, tentu kita tidak boleh lupa bahwa 17 Agustus 1945 adalah hari Jumat pada tanggal pada bulan Ramadan juga. Jadi semuanya ini bulan Ramadan dalam dunia keilmuan yang lebih menonjol lagi. Dari sejak dulu para ulama memanfaatkan Ramadan untuk melahirkan karya-karya tulis yang ternyata bernilai monumental. Ada yang sudah 1400 tahun masih jadi rujukan sampai sekarang, seperti kitab Al-Umm Imam Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, Al-Musnad, dan beberapa karya-karya yang ditulis oleh para ulama. Pada umumnya atau banyak dari karya itu merupakan karya Ramadan. Nah, tentu masih banyak lagi catatan sejarah Ramadan itu bulan prestasi. Paling tidak mereka memberikan dorongan kepada kita bagaimana kita bisa berprestasi pada bulan Ramadan. Karena selama ini kita merasakan Ramadan itu sebagai bulan malas-malasan, bulan agak manja-manjaan, bulan sibuk bikin petasan, kantor lambat-lambatan, pulang dari kantor cepat-cepatan, kerja ngantuk-ngantukan, kemudian juga mudah tersinggung perasaan, mulut bau nggak keluar, sehingga macam-macam kegiatan itu, nenek-nenek main halma, kakek-kakek main ular tangga, bulan Ramadan itu tetangga nggak bisa tidur karena bakar petasan. Jadi sering saum Ramadan disalahkan, kenapa kamu ini kerja nggak beres? Malum saum pak, mulut lu bau betul ya, malum saum pak, pulang dari masjid bawa sandal orang, malum saum pak. Jadi yang jelek-jelek itu malah saum yang disalahkan. Nah, oleh karena itulah kita perlu memantapkan Ramadan itu bulan prestasi. Tentu paling tidak yang membedakan Ramadan dengan bulan yang lain adalah kewajiban saum Ramadan. Al-Baqarah 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, kalau bapak-bapak membaca ayat hei orang beriman, itu bisa dipastikan turunnya di Madinah, artinya setelah hijrah. Setelah hijrah. Karena memang surat Al-Baqarah itu Madaniyah, turun kepada Nabi setelah beliau berada di Madinah. Perintah puasa baru datang setelah Nabi berada di Madinah. Tapi tradisi dan kebiasaan saum sudah biasa dilakukan oleh Nabi. Sejak di Mekah, Nabi sering melakukan saum Arafah, saum tanggal 9 Zulhijjah, yang kemudian ditetapkan sebagai salah satu saum sunnah bagi mereka yang sedang tidak ibadah haji. Bagi mereka sedang ibadah haji, itu tidak disunatkan untuk saum. Nabi dan para sahabat waktu itu tidak saum ketika haji, karena mereka sedang melaksanakan puncak upacara ibadah haji, wukuf di Arafah. Tapi bagi mereka yang tidak ibadah haji sangat dianjurkan saum pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu yang dilakukan oleh Nabi sejak di kota Makkah. Ada 4 macam puasa yang diwajibkan kepada kita. Satu tentu saum Ramadan yang insya Allah menurut hisab akan satu Ramadan tepat pada tanggal 11 Agustus. Tapi tentu kita menunggu nanti pengumuman dari Departemen Agama yang berwenang untuk memutuskan itu untuk masyarakat muslim. Yang kedua ada saum yang Ramadan yang harus dilakukan pada bulan selain Ramadan. Itu yang kita kenal dengan saum qadha. Jadi ada saum qadha, kalau sholat tidak ada qadha. Sholat itu ada juga kalau lupa dan tertidur, laksanakan kapan saja kita ingat, itu satu. Yang kedua ada jamak takhir, ditangguhkan waktunya duhur ke asar atau maghrib ke isya. Tapi qadha tidak ada di sholat itu, walaupun ada yang berpendapat mengqadha sholat ya, karena tidak mau sholat terus qadha. Tapi yang paling tepat qadha itu adalah untuk saum. Bagi ibu-ibu yang sedang haid dan nifas itu tidak boleh saum, tapi wajib qadha. Bagi seorang yang sedang sakit keras, boleh tidak puasa, wajib qadha, itu saum qadha. Bagi mereka yang dalam perjalanan jauh, boleh tidak puasa, tapi wajib qadha. Tapi Quran mengatakan, wan tasumu khairul lakum, kalau bisa saum lebih baik lah, lebih baik. Seorang ibu yang sedang menyusukan anak atau hamil, menyusukan anak kurang dari 2 tahun boleh tidak puasa, tapi wajib mengganti. Nah, menggantinya itu ada yang qadha, ada yang fidyah. Ada yang berpendapat qadha juga, fidyah juga, begitu pendapat-pendapat. Nah, saya berpendapat boleh pilih qadha atau fidyah. Walaupun saya tahu kalau ibu-ibu biasanya pilih fidyah. Sebab kalau qadha ibu yang bayar, kalau fidyah suami yang bayar. Nah, itu adalah saum qadha. Lantas ada saum nazar. Kalau kita bernazar saum, maka saum yang sunat berubah menjadi wajib. Kalau saya diterima bekerja di Anum, saya nazar mau puasa hari Senin dan Kamis sekian kali. Saum Senin Kamis yang asalnya sunat berubah menjadi wajib karena disertai dengan nazar. Setiap bentuk nazar wajib dipenuhi. Kecuali kalau nazar itu bertentangan dengan ajaran agama, tidak boleh dilaksanakan. Dan kalau nazar tidak dilaksanakan, tidak bisa dilaksanakan, kena sanksi. Yaitu ada saum, namanya saum kifarat. Ada 3 macam. Satu, saum kifarat 3 hari. Yang kedua ada 10 hari. Dan yang ketiga 60 hari. Kalau yang 3 hari itu 3 kasus. Satu tadi, nazar tidak kesampaian. Kalau kita bernazar-nazar deh, saya kalau dapat proyek untung besar, umpamanya saja mau syukuran, baca Quran 2 hari tamat. Tahu-tahu baru selesai surat Al-Baqarah udah pingsan. Ah, gak ada bakat ini tamat Quran. Udah kifarat aja lah puasa 3 hari. Yang kedua, sumpah palsu. Kalau seorang bersumpah atas nama Allah, demi Allah. Ini terjemah dari Wallahi Billahi Allahi. Tapi kalau Wallahu itu bukan sumpah. Artinya adapun Allah. Wallaha dan kepada Allah. Tapi kalau Wallahi itu demi Allah. Nah, kalau seorang menyatakan demi Allah, bersumpah, tahu-tahu bohong atau salah, dia kena kifarat. Dan itu puasa 3 hari. Nah, sumpah hanya demi Allah sekali lagi. Demi Rasul bukan bohong, bukan sumpah. Demi yang lain apalagi demikian. Kemudian yang ketiga namanya ilah. Ilah itu seorang suami mengharamkan istrinya. Marah kepada istri menyatakan menyatakan kepada istrinya mengatakan bahwa haram kamu. Kalau seorang suami mengharamkan istri, itu menurut Quran haram betul dia gauli istrinya itu. Baru kemudian halal setelah puasa 3 hari. Itu namanya saum kifarat 3 hari. Kalau yang 10 hari itu berkaitan dengan ibadah haji. Kalau kita melaksanakan ibadah haji namanya tamattu atau qiran, jadi mendahulukan umroh sebelum haji atau disatukan umroh dan haji. Jamaah Indonesia lebih dari 95% mengambil tamattu. Mereka umroh nanti setelah tahallul atau tarawih. Thank you.